Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadis kram. Keraskan suaranya. An siapa? An man? Ikra la ba. Ahsan, ijlis. Nambah lagi nanti ya Kram. Nambah sama Kak Faruk ya. Anta, ikra. Abi Huwairisin Abi Huwairisin Abi Huwairisin La An Malik An Malik Ibn Huwairisin Abi Huwairisin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saldu kama ra'aitumuni usalli rawahu al-Bukhari. Artinya dari Malik bin Walid radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ihsan, ijlis. Anta, ikra. An Malik ibn Uwais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahu al-Bukhari. Artinya dari Malik ibn Uwais radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah bagaimana kalian melihat salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ahsan, ijlis. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum, telah kita lalui pada pertemuan yang lalu tentang sirah Ibnu Hisyam. Telah kita lalui penjelasan tentang Zur'ah Dzi Nuwas Ibni Tubban As'ad. Dia adalah raja terakhir dari keturunan Himyar. Zur'ah Dzi Nuwas ini pernah membantai orang-orang yang ada di negeri Yaman yang terletak di daerah Najran, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Zur'ah ini tidak terima dan mengajak mereka untuk beragama Yahudi dan menggalikan parit untuk mereka. Siapa yang tetap ingin pada pendiriannya masuk parit atau sampai dibunuh, dicincang oleh Zur'ah. Sampai yang terbunuh pada waktu itu mendekati 20.000 nyawa. Wa afalat minhum rajulun min Saba', dan terlepas dari mereka salah seorang dari Saba', yang berasal dari Saba', lari. Yuqalu lahu Daus Dzu Tsu'luban, namanya Daus Dzu Tsu'luban. Ala farasin lahu, dia mengendarai kudanya. Fasalaka ramal fa'ajazahum, dia menempuh jalan yang sulit, batu-batu kerikil besar, yang lebih besar. Dia memiliki keahlian bisa melewati tempat tersebut dengan kudanya, sehingga tentara-tentara Zur'ah tidak bisa mengejarnya. Famadha ala wajhihi dzalika hatta ata Kaisar Malikir Rum. Terus dia berjalan, berjalan sampai dia mendatangi Kaisar Kerajaan Rum. Fastansarahu ala dinuwas wa junudihi. Dia mengadukan kepada kaisar yang ada di Romawi ketika itu, Kaisar Romawi. Menceritakan apa yang telah diperlakukan oleh Dunuwas. Dunuwas telah membunuh sekitar 20 ribu nyawa dari orang-orang yang memegang agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Fa akhbarahu bima balagha minhum, dikabarkan oleh Daus ini tentang apa yang terjadi kepada kaisar Romawi. Faqala lahu, maka kaisar Romawi berkata kepada Daus, ba'udat biladuka minna, negerimu itu jauh dari kami. Negerimu itu jauh dari kami, Rum, Yaman, jauh. Walakinni sa'aktubu laka ila malikil Habasyah. Akan tetapi ada di dekat negara engkau itu negara yang sama dengan agama kita, yaitu Habasyah. Akan aku tulis perintah kepada Raja Habasyah untuk mengutus orang yang bisa membantu kalian, untuk mengutus pasukan yang bisa membantu kalian. Fa innahu ala hadzal din, dia itu agamanya sama dengan kita. Wa huwa aqrabu ila biladika, dan negara itu lebih dekat dengan negaramu. Ikhwani fid din azzakumullah, ini terjadi pada masa dahulu, kita ulangi kembali. Pada masa sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak terjadi pembunuhan, perbuatan-perbuatan yang keji pada waktu itu. Kita bercerita sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti lahirnya Nabi Muhammad dan seterusnya. Kemudian wa kataba ilaihi ya'muruhu binasrihi, ditulislah oleh Kaisar Romawi tersebut perintah kepada raja yang ada di Habasyah untuk menolong Daus. Wa talaba bi sa'rihi, dan menuntut balas. Faqadima Daus 'ala an-Najasyi bi kitabi Kaisar. Akhirnya Daus dari Romawi berangkat menuju Najasyi, menuju Habasyah. Raja Najasyi, pergilah ke sana. Ditulis di bawah tulisan yang disebut, di bawah tulisan yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi tadi. Ini tulisan dari Kaisar Romawi. Dibaca, ternyata Kaisar Romawi memerintahkan untuk membantu Daus mengerahkan pasukan dalam rangka menyerang Yaman. Faba'atha ma'ahu 70,000 min al-Habasyah, dituruti, dipatuhi perintah Kaisar Romawi tersebut. Diutuslah 70 ribu tentara untuk menyerang Yaman ketika itu. Wa amara alaihim rajulan minhum yuqalu lahu Aryab. Raja Najasyi menjadikan satu pemimpin mereka yang dikenal dengan Aryab. Wa ma'ahu fi jundihi Abrahah al-Ashram, dan didampingi oleh tentara yang kuat, yang hebat, yang dikenal dengan nama Abrahah al-Ashram. Banyak tentara yang lain, akan tetapi Abrahah dikhususkan penyebutannya karena dia memiliki keistimewaan, memiliki kekuatan, memiliki keahlian. Faraqiba ariyatul bahra, berangkatlah mereka ke Yaman dengan mengendarai kapal, naik kapal. Hatta nazala bi sahil Yaman, sampai tatkala tiba di pantai, turunlah mereka. Wa ma'ahu Daus dzu thu'luban, Daus ini selalu mengiringinya, selalu mengiringi mereka. Wasara ilaihi dzunuwas fi Himyar wa man ata'ahu min qabailil Yaman. Didengarlah berita ini oleh dzunuwas. Didengar berita ini oleh Zur'ah dzunuwas bahwa ada 70 ribu tentara yang akan menyerang Yaman. Maka Daus dzunuwas pun bersiap-siap dengan bala tentaranya juga, dengan orang-orang Yaman untuk berperang melawan Aryab dan tentaranya. Falammal taqau in hazama dzunuwas wa ashabuhu, dan tatkala bertemu sudah berhadapan kelompok dzunuwas dan kelompok Aryab, terjadilah pertempuran. Falamma ra'a dzunuwas ma nazala bihi wa biqaumihi wajjaha farasahu fil bahr. Tatkala dzunuwas menyaksikan kelemahan tentara-tentaranya, apa yang terjadi pada tentara-tentaranya, terpukul mundur, mundur. Dari Habasyah terus menyerang, terus menyerang, terus menyerang. Tentara dzunuwas mundur, mundur, mundur, mundur. Sudah melemah. Akhirnya dzunuwas mengarahkan kudanya ke lautan. Tsumma dharabahu, dipukul masuk. Padahal bihi, sudah masuk lautan. Fakhadha bihi dhahdahal bahr, sudah masuk tepi. Kudanya sudah enggak mau jalan lagi, tapi tetap dipukul supaya tetap jalan. Hatta afdha bihi ila ghamrihi fa adkhala fihi wa kana akhirul 'ahdi bihi. Terus dipukul, dipukul, dipukul, akhirnya dengan terpaksa kudanya terus terus berlari sampai tenggelam. Meninggallah Zur'ah dzunuwas. Inilah akhir dari kerajaan Himyar. Hancur kerajaannya. Meninggal tentara-tentaranya. Terkalahkan kerajaannya. Jadilah yang memimpin Yaman ketika itu Habasyah. Wadakhala aryatul Yaman famalakaha. Masuk Aryat negeri Yaman. Akhirnya yang menjadi raja Yaman adalah Aryab. Siapa? Aryab. Dari mana? Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang apa namanya? Ethiopia. Orang Afrika hitam yang dikenal dengan berkulit hitam. Habasyah. Habasyah menguasai Yaman. Barakallahu fikum. Fa'aqama Aryab bi ardi Yaman sinina fi sultanihi dzalik. Aryab pun menjadi raja di Yaman dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Sekian lama, bertahun-tahun. Tahun ini masih Aryab lagi, tahun depan Aryab lagi, tahun depan masih Aryab lagi. Sekian banyak generasi, bergenerasi-generasi. Barakallahu fikum. Tsumma naza'ahu fi amri al-Habasyah bil Yaman Abrahah al Al-Habash, Al-Habashi hatta tafarraqatil Habashatu 'alayhima. Kemudian terganggulah kerajaan Yaman ketika itu. Aryab merasa terusik dengan keberadaan yang ada di Habasyah ini, yang ada di Yaman, afwan, keberadaan yang ada di Yaman dalam urusan mereka, orang-orang Habasyah ini. Aryab merasa terusik, merasa terusik dengan Abrahah, Abrahah Al-Habasyi. Hatta tafarraqatil Habasyatu 'alayhima, sampai Habasyah ini menjadi dua golongan, dua golongan. Golongan Aryab dan golongan Abrahah. Yang satu memihak ke Aryab, yang satu memihak ke Abrahah. Sampai Aryab merasa terusik dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang Habasyah di Yaman ketika ini. Fanjaza ila kulli wahidin minhum ta'ifatun minhum. Masing-masing dari keduanya merapat pada kelompoknya. Jadi mulai berkelompok-kelompok, tidak menyatu, tidak satu, mulai melemah. Yang satu memegang Aryab, yang satu memegang Abrahah. Kamu di mana? Saya di Aryab. Kamu di mana? Saya di Abrahah. Ini yang terjadi. Setelah sekian tahun lamanya Aryab menjadi pemimpin. Falamma taqarraba an-nasu arsala Abrahatu ila Aryab. Maka tatkala sudah mulai genting, manusia sudah mulai genting, sudah berselisih, sudah saling membenci, Abraha pun menulis surat, menulis surat kepada Arya. Innaka lan tasna' bi an talqal habasyatu ba'daha bi ba'din hatta tafniyaha syai'an. Ditulis surat, wahal Arya, wahai Arya, jangan engkau gegabah. Engkau telah membuat Habasyah menjadi berpecah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sampai tidak ada lagi persatuan pada kita. Fabruz ilayya wa abruzu ilayka. Kalau seperti ini keadaannya, hendaklah engkau melawan aku saja dan aku melawan engkau. Kita bertarung satu lawan satu. Abraha nantang Arya. Fa ayyuna asaba sahibuhu in sarafa ilayhi junduh. Fa ayyuna asaba sahibahu in sarafa ilayhi junduh. Siapa yang menang di antara kita berdua, maka tentaranya mengikuti yang menang itu. Jadi tidak menumpahkan darah. Kalau sampai kelompok aku dan kelompok engkau bertarung, akan tertumpahkan darah, akan sekian banyak dapat kerugian. Akan tetapi kalau kita berdua saja yang bertarung, satu lawan satu, akan terjadi pertumpahan darah pada satu orang saja. Setelah itu kerajaan tetap bersatu. Sampailah surat itu kepada Arya, dibaca oleh Arya, maka Arya membalas suratnya yang isinya ansofta, usulanmu sangat bijaksana wahai Abraha. Baik, kalau begitu ayo kita lakukan. Mulai suasana tegang. Dikumpulkanlah manusia semuanya. Dikumpulkanlah tentara Aryat dan tentara Habasyah, menyaksikan pertarungan antara Aryat dan siapa? Abraha. Fakharaja ilaihi Abrahatu. Maka setelah mereka berkumpul, Abraha keluar, maju. Wa kana rajulan katsiran lahiman. Abraha ini laki-laki yang pendek dan gemuk. Pendek, gemuk. Ini postur tubuh Abraha. Wa kana dzadin bin nasraniyah, dan dia lebih pintar dalam urusan agama. Dalam agama Nasrani. Dan dia lebih pintar dalam urusan agama fin nasraninya, dalam orang dalam pada orang-orang Nasrani. Ya, dia lebih pintar, lebih nyantri istilahnya itu. Wa kharaja ilaihi Arya, dan Arya pun keluar juga. Keluar. Wa kana rajulan jamilan 'aziman tawilan. Arya ini dia laki-laki yang jamil, ganteng, tampan, tinggi, berbobot, berbody, ya, bahasa kita. Posturnya bagus, baguslah posturnya. Tinggi, besar. Wa fi yadihi hirbatun lahu. Dia keluar dengan membawa tombak untuk melawan Abraha. Wa qala fa Abrahatu gulamun lahu yuqalu Edwardah. Kalau Abraha, dia membawa budak. Budak ini ditaruh di belakang, diletakkan di belakang. Namanya Atwadah. Siapa namanya? Atwadah. Atwadah ini diletakkan di belakang, tujuannya supaya kalau Aryat berkhianat, ada yang menjaga, ada yang melindungi. Kalau misalkan ada dari kelompok Aryat ingin menyusup ke belakang, ada Atwadah yang jaga-jaga. Yamna'u dhahrahu, tujuannya untuk melindungi punggung Abraha. Mulailah terjadi pertarungan. Farafa'a aryatul hirbata fa daraba Abraha yuridu yafuhu fa waqa'at al hirbatu ala jabhati Abraha fa sharamat hajibahu wa anfahu ainaihi wa syafatahu. Mulailah terjadi pertarungan. Aryat mengambil tombaknya, ingin menusuk kan tombak tersebut ke kepala Abraha. Abraha pendek, mudah sekali. Sekali tutus mungkin kalau bahasa kita. langsung ingin ditombak, ngelak. Abraha ngelak. Bukan berarti tidak kena, kena. Kena bagian sini, bagian tengah. Tengah, kemudian kena juga alisnya, kena juga hidungnya, kena juga bibirnya. Jadi robek. Robek, jadi tidak rata nih, robek sini Abraha. Oleh karena itulah dia dinamakan dengan Abraha al-Ashram. Ashram itu artinya yang robek wajahnya. Dia dikenal dengan nama Abraha al-Ashram. Robek wajahnya karena bertarung dengan Arya. Fabidzalika sumiya Abraha al-Ashram. Oleh karena itulah dia dinamakan dengan Abraha al-Ashram. Wa hamala atwadah ala Arya min khalfi Abraha faqatalahu. Dan atwadah yang letaknya di belakang Abraha, hamala atwada ala Arya, memegangi Arya. Nah, mulai curang. Abraha curang. Akhirnya atwadah ini main dia. Dari belakang dia maju megang Arya. Dan pada saat itu pula Abraha mengambil kesempatan untuk membunuh Arya. Meninggallah Arya. Curang Abraha, ya. Abraha curang. Akhirnya Arya meninggal. Walaupun curang seperti itu, dia tetap menang. Dia tetap menang. Wansorafa jundu Aryat ila Abraha. Akhirnya tentara Aryat mengikuti Abraha. Fajtama'at alaihil habasyah bil Yaman. Masih kerajaan Yaman dipegang oleh orang Habasyah, yaitu Abraha. Sekarang yang menjadi raja Abraha dari orang-orang Habasyah. Menjadi rajalah Abraha dalam kurun waktu yang cukup lama. Summa inna Abraha banal kullais bisona. Abraha ini dia licik dan dia juga memiliki beberapa kejelekan-kejelekan, dan nanti akan kita sampaikan apa yang disebutkan oleh beliau Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Abraha pada suatu hari, siapa sekarang raja Yaman? Abraha sudah mendekati. Pada suatu hari Abraha ini dia membangun Kullais. Kullais ini tempat ibadah mereka. Dinamakan kanisah, namanya gereja. Membangun gereja di Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Kalau di Indonesia Jakarta. Nah, Abraha membangun gereja yang besar di sana. Fabana kanisatan lam yuramisluha fi zamaniha bi syai'in minal ard. Gereja tersebut belum pernah terlihat semisalnya pada zaman itu. Belum pernah ada gereja yang sebesar itu, yang semewah itu, semegah itu. Luar biasa bangunan Abraha. Jadi suka bangun, kalau Abraha ini senang bangun-bangun. Suma kataba ila Najasyi, kemudian Abraha menulis surat ke atasannya Najasyi. Inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha limalakin kana qablaka. Wahai malik, wahai tuan raja, aku telah membangun gereja yang belum dibangun semisal itu untuk raja yang sebelum engkau belum pernah melakukan itu. Belum pernah melakukan itu, belum pernah membangun gereja yang sebesar ini. Walastu biminnatin hatta asrifa ilaiha hajjal arab. Ini surat Abraha kepada Najasyi. Surat Abraha kepada Najasyi. Dia membanggakan gereja yang telah dia bangun, yang telah dia buat. Kemudian dia mengatakan, aku belum puas sampai aku memalingkan hajinya orang-orang Arab ke sini. Orang-orang Arab itu semestinya hajinya ke sini, bukan ke sana. Karena ini besar, gereja yang sangat besar. Falamma tahaddatsatil Arab bi kitabi Abraha dzalik ila Najasyi ghadiba rajulun minan nasah. Surat Abraha kepada Najasyi ini didengar oleh orang-orang Arab, masyhur, tersebar ketika itu. Abraha nulis surat kepada Najasyi. kepada Najasyi. Demikian isinya. Kesimpulannya, Abrahah itu ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah haji orang-orang Arab. Tempat ibadah haji kita didengar oleh orang Arab. Ada orang Arab dari suku Nasa'ah. Tidak terima dia, marah dia. Dari dulu kami haji di sini, yang bangun tempat ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah, Khalilullah, kekasih Allah. Tidak terima. Orang-orang Arab tidak terima. Sampai ada seorang dari Nasa'ah keluar, masuk ke gereja itu, masuk ke dalam gereja yang dibangun oleh Abrahah. Apa yang dia lakukan? Faqa'ada fiha. Dia buang hajat di sana. Buang hajat di sana. Ya, buang hajat, selesai hajatnya, ada tuh pergi. Suma kharaja, pergi, kemudian kembali lagi ke negerinya. Fa akhbara bidzalika Abrahah. Ketahuan, ini kotoran, bau. Gereja sebesar ini, semegah ini, kok ada bau seperti ini? Sampailah berita itu kepada Abrahah. Man sana'a hadza, Abrahah berkata, siapa yang melakukan ini? Faqila lahu, ternyata ketahuan, diketahui oleh sebagian orang, ternyata dilihat oleh sebagian orang apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Arab, dari suku Nasa'ah ini. Dikatakan kepada Abrahah, sana'a hadza rajul minal Arab min ahli hadzal bait alladhi tahujjul Arab ilaihi di Makkah. Wahai Abrahah, yang melakukan ini seorang laki-laki dari Arab, dia tertinggal di rumah yang orang-orang Arab haji ke sana di Mekkah. Orang dari Mekkah jauh-jauh ke Yaman cuma untuk itu, ya, menghinakan gereja yang dibangun oleh Abrahah. Lamma sami'a qaulaka, dia melakukan ini ketika dia mendengar ucapan engkau yang sudah tersebar, tulisan engkau kepada Raja Najasyi, asrifu ilaiha hajjal Arab, engkau, aku akan memalingkan haji orang-orang Arab ke sini. Dia ketika mendengar ini ghadiba, marah, faja'a faqa'ada fiha, datang ke sini dia setelah itu dan dia melakukan perbuatan itu di sini. Ai innaha laysat lidzalika bi ahli, dia menganggap bahwa tempat ini tidak pantas untuk dijadikan haji oleh orang-orang Arab. Inilah yang terjadi. Faghadiba inda dzalika Abrahah, Abrahah marah mendengar yang seperti itu. Dia bangunnya sudah payah-payah, sudah megah-megah, sudah dibangga-banggakan, sudah jadi kebanggaan dia, seperti itu yang dilakukan. Akhirnya marah besar Abrahah. Wa halafa, bersumpah Abrahah, la yasiranna ilal baiti hatta yahdamahu, dia benar-benar akan datang ke rumah itu. Rumah yang dimaksud adalah Ka'bah. Akan datang ke Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Nah inilah kenapa Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Mulai Abrahah bersiap-siap. Siap-siap dengan tentaranya semuanya. Kita pergi kemana? Ke Ka'bah, ke Mekah. Jalannya gimana? Nanti kita jalan saja. Dia belum tahu jalan itu sebenarnya. Jalan tetap ke sana dengan bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian summa amarul habasyah fatahayyat wa tajahazan. Siap-siaplah mereka semua berangkat menuju Mekah. Summa sara wa kharaja ma'ahu bil fil, dengan membawa pasukan bergajah. Enggak tanggung-tanggung pasukannya, gajah, bukan unta, bukan kuda, tapi gajah yang besar, gemuk, kuat-kuat, gajah pasukannya. Wa sami'at bidzalikal Arab fa'adzamuhu wa fadhi'u bihi, didengar oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab menganggap ini masalah besar berarti. Abrahah datang ke sini ingin menghancurkan Ka'bah. Wa ra'au jihadan haqqan 'alaihim hina sami'u bi annahu yuridu hatmal Ka'bah bi baitillahil haram. Dan mereka berusaha untuk menghalangi Abrahah, dan mereka memandang ini adalah jihad. Kita lakukan jihad melawan Abrahah sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun dari sisi kemampuan mereka tak kuat, tak kuasa mereka, tak sama dengan kekuatan Abrahah. Akan tapi mereka menganggap ini jihad. Fa kharaja ilaihi rajulun kana min asyrafi ahli Yaman wa mulukihim yuqalu lahu Dzun Nafar. Belum sampai dia di Mekah, masih di Yaman, ternyata sudah dihadang oleh salah satu tokoh Yaman, seorang yang mulia ketika itu dari kalangan ahli Yaman. Namanya adalah Zunafar. Zunafar, orang yang ditokohkan di Yaman, menghadang Abraha. Pada akau mahu waman ajabahu min sairil Arab ila harbi Abraha wa jihadihi an baitillahil haram. Dia mengajak kaumnya untuk menghancurkan Abraha, untuk berperang melawan Abraha. Dan apa yang dilakukan oleh Abraha? Akhirnya mereka menghadang Abraha dan ternyata mereka kalah. Enggak kuat, belum ada apa-apanya dibandingkan tentara Abraha. Akhirnya jadilah Zunafar ini sebagai tawanan di penjara dia. Ditawan oleh Abraha. Zunafar satu tokoh sudah ditawan. Berangkat lagi. Suma madha Abraha, Abraha pun pergi. Ala wajhi dzalika, ketika itu yuridu ma kharaja lahu, sama seperti keinginannya. Hatta idza kana bi ardi Khaz'am, sampai ketika tiba di tempat yang namanya Khaz'am, aradallahu Nufail ibnu Habib al-Khaz'ami, dihadang oleh seorang tokoh dari kabilah Khaz'am dan Syahran, dihadang oleh seorang yang bernama Khaz'am, yang namanya Nufail ibnu Habib al-Khaz'ami, di daerah Khaz'am, fi kabilail Khaz'am, di dua kabilah Khaz'am, Syahran wa Nahis, wa man tabi'ahu min qabailil Arab. Dihadang dia oleh Nufail ibnu Habib, kemudian berperang lagi, kalah lagi akhirnya. Sudah dua, Nufail ibnu Habib akhirnya ditawan oleh Abraha. Fahalla sabilahu, dan terus berjalan. Wa kharaja ma'ahu yadulluhu Tufail. Siapa tadi namanya? Tufail ya? Afwan, Nufail. Nufail ibnu Habib ini diperintahkan oleh Abraha untuk menjadi penunjuk jalan. Kamu jadi penunjuk jalan sekarang. Akhirnya dengan terpaksa menjadi penunjuk jalan. Hatta idza marra bi Thaif, sampai di Thaif, kharaja ilaihi Mas'ud ibnu Mu'attib, dihadang oleh Mas'ud ibnu Mu'attib fi rijalin min Saqif, dari Saqif. Faqalu lahu, akan tapi mereka berkata, siapa? Mas'ud ibnu Mu'attab bersama kawan-kawannya. Dia berkata, mereka berkata kepada Abraha, ayyuhal malik, wahai raja, innama nahnu 'abiduka, kami ini budakmu. Sami'una laka muti'un, kami mendengar dan taat kepadamu. Laisa indana laka khilaf, kita tidak ada perselisihan. Wa laisa baitana hadza ladzi turid, bukan rumah kami yang ingin engkau hancurkan, yakni Lata wal Uzza. Ternyata orang-orang musyrikin, bukan rumahnya Lata, bukan rumahnya Uzza yang ingin engkau hancurkan. Innama turidul bait alladzi bi Makkah, hanya saja yang engkau lakukan ingin menghancurkan rumah yang ada di Ka'bah di sana, rumah yang ada di Mekah di sana, yakni Ka'bah. Wa nahnu nab'ats ma'aka man yadulluka 'alayhi, kami akan mengutus engkau orang yang bisa menunjukimu tempat itu. Fatajawaza anhum, maka mereka pergi bersama raja. Baba'atsu ma'ahu Abu Abarigal, yang menjadi penunjuk jalan ketika itu Abu Rigal, utusan dari orang-orang musyrikin yang membantu Abraha. Yadulluhu 'ala tariqi ila Makkah, yang menunjukinya jalan menuju Mekah. Fakharaja Abraha wa ma'ahu Abu Rigal, keluar Abraha terus berjalan dengan dibimbing oleh Abu Rigal. Hatta anzalahul mughammas, sampai tiba di suatu tempat yang bernama Mughammas. Falamma anzalahu bihi, ketika sampai Mughammas, ternyata Abu Rigal meninggal dunia di sana, meninggal dunia di Mughammas. Falamma nazala Abraha al-Mughammas, sudah Mughammas sudah mulai mendekati. Ba'atsa rajulan minal hasyah yuqalu lahu al-Aswad ibnu Mafsud. Setelah tiba di Mughammas, Abraha mengutus seorang dari Hisyah namanya al-Aswad ibnu Mafsud, ala khaydin lahu, dengan berkendaraan kuda. Hatta antaha ila Makkah, sampai ternyata tibalah di Makkah. Akhirnya sampailah Abraha di Makkah, perjalanan demi perjalanan dilakukan oleh Abraha, pengorbanan demi pengorbanan, mengorbankan keringatnya, mengorbankan tenaganya, hanya karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Sampailah dia di Mekah, Fasaqa ilaihi amwala tihamatin min Quraisy wa ghairihim. Di Mekah, Abraha dan bala tentaranya merampok besar-besaran, menjadi perampok besar-besaran, memunguti harta orang-orang Quraisy dan selain mereka yang ada di Mekah. Habis-habisan, keluarkan harta kalian. Mereka tidak mampu, tidak berdaya untuk melawan Abraha karena mereka lemah. Abraha tentaranya banyak, bergajah, kuat lagi, terkenal Yaman ketika itu. Gak mampu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab gak mampu melawan Abraha. Akhirnya diambil satu persatu harta mereka, dirampok orang-orang Mekah ketika itu oleh Abraha. Fa asaba fiha mi'atai ba'irin li Abdul Muthalib ibni Hashim. Sampai Abraha berhasil merampok 200 ekor unta milik Abdul Muthalib ibnu Hashim. Wa huwa yawmaidin kabiru Quraisy wa sayyiduha. Abdul Muthalib ibnu Hashim ini tokoh Quraisy dan orang yang dituakan di Mekah. Siapa? Abdul Muthalib ibnu Hashim, tokoh Quraisy, orang yang dituakan ketika itu. Fahammat Quraisy wa Kinanah wa Huzail wa man kana bidzalikal haram biqitalihi thumma arafu annahum la taqata lahum bihi fataraku dzalik. Sebenarnya orang-orang Quraisy, orang-orang Kinanah, orang-orang Huzail yang ada di sana sangat berkeinginan untuk memerangi Abraha, akan tetapi mereka tidak mampu. Mereka lemah, maka mereka tinggalkan, tidak berdaya apa-apa. Akhirnya mereka hanya diam. Wa ba'atha Abraha tuhunatah al-himyari ila Makkah. Abraha pun mengutus ya seorang yang bernama Hunatah al-Himyari kepada penduduk Mekah. Diutuslah Hunatah. Faqala lahu sal'an sayyidi ahli hadal balad. Wahai Hunatah, tolong engkau tanyakan kepada mereka siapa pemimpin negeri ini, siapa orang yang dituakan di negeri ini dan orang mulianya. Hunatah al-Himyari dari suku Himyar, dari kutub ini sukunya siapa? Tuban As'ad, ya, diutus oleh Abraha. Suma, kemudian katakan kepada dia, kepada tokoh negeri ini, pemimpin negeri ini, innal malik yaqulu laka inni lam ati li harbikum. Katakan kepadanya, pesan dari Abraha, pesan dari tuan raja, sesungguhnya aku tidak ingin memerangi kalian. Sesungguhnya saja aku datang ke sini untuk menghancurkan rumah itu. Fa illam ta'arradu, kalau mereka tidak menghalangi kita untuk menghancurkan rumah itu, fala hajata li fi dimaikum, maka aku tidak akan menumpahkan darah kalian. Fa in huwa lam yurid harbi, kalau dia tidak ingin memerangi aku, maka engkau datang kemari. Nah, kami ini datang ke sini nih cuma ingin menghancurkan Ka'bah gitu. Kami enggak ingin memerangi kalian. Kalau kalian setuju, sepakat, nah maka akan aku lakukan apa yang jadi misiku. Tolong sampaikan seperti itu. Baik, kata Hunatah. Akhirnya Hunatah datang. Datang, masuklah Hunatah ke negeri Mekah. Dikumpulkan orang-orang Mekah, bertanya, siapa tokoh negeri ini? Siapa pemimpin negeri ini? Disampaikanlah kepada Hunatah Abdul Muthalib ibnu Hashim. Tokoh negeri ini namanya Abdul Muthalib ibnu Hashim, dialah pemimpin kami, dia dari Quraisy. Fajahu faqala lahu ma amara bihi Abraha. Datanglah Hunatah al-Himyari menuju Abdul Muthalib, dia sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Abraha. Faqala lahu Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pun berkata kepada Abraha, berkata kepada Hunatah, utusan Abraha tadi, wallahi ma nuridu harbahu, demi Allah, kata Abdul Muthalib, kami tidak ingin memerangi dia. Wa ma lana bidzalika min taqatin, dan kami pun tidak mampu kalau kami memerangi dia. Hadza baitullahil haram, ini rumah Allah al-haram. Wa baitu khalili Ibrahim alaihi salam, rumah yang dibangun oleh Ibrahim, rumah yang dibangun oleh kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjaganya, maka itu rumahnya dia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa in yukhalli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana dafun anhu. Dan jika Allah membiarkan rumah ini dihancurkan oleh dia, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kami. Ini jawaban Abdul Muthalib kepada utusan Abraha. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Sudah mendekati, ya sudah mendekati pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum. Right.